والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, kita lanjutkan kajian Mutamimah Al-Ajr nih. Babul I'rabi wal Bina. Qala Al-Khattab rahimahullah, al-i'rabu taghyir awakhir al-kalim ikhtilaf al-awamir ad-dakhilati 'alayha lafdan aw taqti'an. I'rab itu perubahan akhir kalimah sebabkan perbedaan amil yang memasukinya, baik perubahan itu nampak ataupun dikira-kirakan. Wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab itu ada empat macam: rafa, nasab, khafat dan jazm. Fal asma'i min dalika ar-raf'u wa nasbu wa khafdu wa la jazma fiha. Isim memiliki bagian i'rab, rafa, nasab, khafat, dan tidak ada i'rab jazm padanya. Wal af'ali min dalika ar-raf'u wa nasbu wa jazm wa la khafdu fiha. Untuk fi'il mendapatkan bagian i'rab, rafa, nasab, jazm, tidak ada i'rab khafat padanya. Wal bina'u luzumu awakhir al-kalim harakatan aw sukunan. Sedangkan mabni adalah tetapnya akhir kalimah, baik secara harokat atau sukun. Wa anwa'uhu arba'atun, mabni ada empat macam: dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun. Mabni dhamma, mabni fathah, mabni kasrah, dan mabni sukun. Taib, pembahasan tentang al-i'rab wal bina fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-i'rab lughatan lahu ma'anin. I'rab menurut bahasa memiliki beberapa makna. Al-awwal al-idhar wal-ibanah. Yang pertama memiliki makna menampakkan atau menjelaskan. Kedua, at-tahsil. Yang kedua maknanya memperbagus. Asalis at-taghyir. Yang ketiga mengandung makna perubahan. Naam. Jadi menurut bahasa i'rab itu maknanya kadang dipakai untuk makna idhar wa ibanah, menjelaskan atau menampakkan. Kadang dipakai untuk makna tahsin, memperbagus. Kadang dipakai makna taghyir, perubahan. Makna i'rab menurut bahasa yang paling cocok dengan makna i'rab menurut istilah adalah makna yang ketiga, at-taghyir, perubahan. Al-mas'alatu wasaniyah al-i'rabu fi istilahin nuhati wa taghyiru awakhir al-kalim liikhtilafil awamir dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. I'rab menurut istilah al-nahwu ialah perubahan akhir kalimah disebabkan perbedaan amil yang memasukinya, baik yang nampak perubahannya maupun yang dikira-kirakan. Nah, definisi i'rab menurut istilah ini, barakufikum, ini ada kaitannya dengan i'rab menurut bahasa, itu perubahan tadi. Itulah sebabnya makna i'rab menurut bahasa yang paling cocok dengan i'rab secara istilah, yaitu at-taghyir, perubahan. Yang dimaksud dengan lafzan itu perubahannya nampak. Misalkan rafa nampak dhammahnya, nasab nampak fathahnya, khafat nampak kasrahnya, jazm nampak sukunnya. Yang dimaksud takdiran jika kirakan karena gak nampak, misalkan rafa yang harusnya dhammah gak nampak dhammahnya, nasab yang harusnya fathah gak nampak fathahnya, khafat yang harusnya kasrah gak nampak kasrahnya, jazm yang harusnya nampak sukunnya gak nampak sukunnya, namanya takdir. Al-mas'alatu ats-tsalitsah yang qasim i'rabu ila thalathati aqsam binisbati ila naw'it taghyir. I'rab terbagi menjadi tiga macam jika dilihat dari bentuk perubahannya. Al-awwal al-i'rabu adh-dhahir wa yusamma bil-i'rab al-lafzi wa huwa ma yadhuru fi akhir al-kalimah. Yang pertama i'rab dhahir disebut juga dengan i'rab lafzi, ialah perubahan yang nampak di akhir kalimat. Nahu zaidun mujtahidun, inna zaidan mujtahidun, undur ila zaidin. Perhatikan lafadz zaidun ketika jadi mubtada rafa'nya nampak dhammahnya zaidun, ketika menjadi isimnya inna yang nasab nampak fathahnya inna zaidan mujtahidun, ketika dikhafat dengan huruf jar nampak kasrahnya undur ila zaidin, maka lafaz zaidun zaidan zaidin mengalami i'rab dhahir atau i'rab lafzi. Tani al-i'rab al-muqaddar wa yusamma bil-i'rab at-taqdiri wa huwa ma la yadhuru fi akhir al-kalimah wa tuqaddaru alamatuhu ka'annaha madhkuratun. Yang kedua disebut i'rab muqaddar, juga disebut dengan i'rab takdiri, ialah i'rab yang tidak nampak di akhir kalimah, tandanya cukup dikira-kirakan seolah-olah disebutkan di situ. Nahu ja'al fata innal fata musafir marratu bil fata. Perhatikan lafaz al-fata menjadi fa'il, Rafa seharusnya nampak dhammahnya, tapi ini enggak nampak. Innal fata musafir, al fata yang menjadi isimnya inna harusnya nampak fathanya, tapi ini enggak nampak, maka dikira-kirakan fathanya. Maratu bil fata dicirka dengan huruf fat yang harusnya nampak kasrahnya, ini enggak nampak, maka dikira-kirakan. Mengapa tidak bisa nampak lafat al-fata? Karena diakhiri dengan alif. Lafat yang diakhiri dengan alif maka tidak terbaca harokat akhirnya, maka disebut i'rab takdir, dikira-kirakan ya. Nah, jadi al-fata wa'fu na'am bidhammatil muqaddarah. Al-fata innal fata ini mansub bi fathatin muqaddaratin. Bil fata majrurun bi kasratin muqaddaratin. Atsalis al-i'rab al-mahalli wa huwa ma la yadhar ma la yadhuruna fi akhir kalimah wala tuqaddaru alama wa dhalika fi al-asma al-mabniyah aw fi ba'dil jumal. Yang ketika disebut i'rab mahalli ialah i'rab yang tidak nampak di akhir kalimat, juga tandanya enggak dikira-kirakan. Hal itu terjadi pada isim-isim mabni atau sebagian jumlah. Nah, jadi kalau ada isim mabni misalkan menjadi fa'il, maka cara menyebutnya tidak marfu'un, tapi apa ini? Fi mahalli raf'in, mahal raf'in. Harakat akhirnya juga enggak nampak dhammahnya. Juga kita tidak mengatakan bidhammatil muqaddarah, enggak dikira-kirakan dengan dhammah, tapi langsung disebut fi mahalli raf'in. Itu contoh isim mabni. Sebagian jumlah seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada al-jumlah allati laha mahallun minal i'rab, jumlah-jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Misalkan ada jumlah ismiyah menjadi khal, maka kita katakan fi mahalli nasbin halun. Kita tidak mengetahui adanya fathah di akhir kalimahnya karena jumlah ya. Juga kita tidak mengatakan bi fathatin muqaddarah, tapi kita katakan apa ini? Fi mahalli nasbin hal. Nah, hada talibun ra'aitu hada martu bi hada. Perhatikan hada talibun, hada mubtada, talibun khabar. Hada fi mahalli raf'in mubtada. Namanya i'rab mahalli ya. Karena hada termasuk isim mabni. Ra'aitu hada, hada fi mahalli nasfin maf'ulun bih. Enggak nampak fathanya, juga tidak dikira-kirakan fathanya, tapi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Martu bihada, bihada fi mahalli jarrin majrurun bil ba. Naam. Wa li ba'dil jubal ja'a zaidun wasyamsu tali'atun. Contoh untuk sebagian jumlah, ja'a zaidun wasyamsu tali'atun. ja'a zaitun, zaitun fa'il. Wasyamsu taliatun, asyamsu mubtada, taliatun khobar. Wal jumlatul ismiyah minal mubtada wal khobar fima khalli nasbin halun. Ya, jadi jumlah asyamsu taliatun, jumlah ismiyah fima khalli nasbin halun. Kita katakan fima khal karena terjadi fima khalli. Nah, jadi i'rab makhalli ada pada isim mabni atau jumlah allati laha makhallun minal i'rab. Ada pun jumlah allati laisa laha makhallun minal i'rab, yang tidak punya kedudukan i'rab, maka tidak mengalami i'rab makhalli. Nah, kita katakan seperti silatul mausul ya, ja'a alladhi ijtahada fi durusihi. Alladhi ijtahada fi durusihi. Ijtahada fi durusihi jumlah fi'liyah silatul mausul. Laisa laha mahallun minal i'rab, tidak punya kedudukan i'rab. Kita tidak mengatakan fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarin atau fi mahalli jazmin la, tapi kita katakan laisa laha mahallun minal i'rab, berarti tidak termasuk jumlah yang mengalami i'rab mahalli. Cara mengi'rab seperti itu ya. Jadi kalau isim mabni menjadi mubtada misalkan atau fa'il, langsung kita katakan fi mahalli raf'in ya. Atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kalau misalkan menjadi hal, ya kita katakan fi mahalli nasbin. Taib. Tapi kalau bukan isim mabni, bukan jumlah alati laha mahalli i'rab, kemudian menduduki i'rab tertentu, langsung kita katakan marfu jika jadi mubtada, mansub jika menjadi maf'ul bih, majrur jika menjadi main mudhaf ilai. Nah, itu beda cara menyebutnya. Kalau marfu berarti ini mengalami apa ini, i'rab dhahir, i'rab lafzi atau i'rab takdiri. Mansub juga demikian, majrur juga demikian, majzum juga demikian. Tapi kalau fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarin atau fi mahalli jazmin, berarti ini kalau ka isim mabni ya jumlah allati laha mahalli i'rab, yang menempati kedudukan i'rab tertentu. Baik, Arabiah yang qasimu al-i'rabu ila arba'ati aqsam binisbati ila al-ismi wal fi'li. Arafu wa nasfu wal khafu wal jazm. I'rab terbagi menjadi empat macam jika dilihat dari isim atau fi'il yang menerimanya. Yang pertama disebut i'rab rafa, yang kedua disebut i'rab nasab, yang ketiga disebut i'rab khafat, yang keempat disebut i'rab jazm. Al-mas'alatu al-khamisah lil asma'i min dhalika arafu wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Isim mendapat bagian i'rab rafa, nasab, khafat, dan tidak ada jazm badannya. Jadi kalau ditanya tentang isim tertentu, nah ini rafa pakai apa tandanya, nasab pakai apa, khafat pakai apa, gitu. Tanya jazm yang pakai apa, jawabannya la jazma fiha. Isim tak nerima i'rab jazm. Nah, jadi jangan terjebak. Walil af'ali min dhalika arafu wa nasbu wal jazmu wa la khafdhu fiha. Untuk fi'il mendapat bagian i'rab rafa, nasab jazm dan tidak dapat bagian i'rab mufrad. Ya, kalau disebut fi'il tertentu terus ditanya ini fi'il rafa'nya pakai tanda apa, nasabnya pakai tanda apa, jazmnya pakai tanda apa, kalau tanya khafadnya tandanya apa, kalian jawab la khafadha fiha, tidak ada tanda khafadnya karena termasuk fi'il. Nah, al-mas'alatu as-sadisah al-bina'u lughatan wa syai' al-syai'. Bina menurut bahasa artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu, atau istilah yang singkatnya begitu, membangun atau menata sesuatu. Seperti kalau masang bata, nah itu kan tumpuk-tumpuk ya. Berarti sedang apa? Sedang membangun, sedang membangun, namanya bina menurut bahasa. Wa fi istilahin nuhati lusum akhir kalimati halatan wahidatan fi raf'i wal nasbi wal khafdi wal jazmi wa la tata'athar bil awamir dakhilati 'alayha. Sedangkan bina menurut istilah nahwu, ahli nahwu, ialah tetapnya akhir kalimah dalam satu keadaan, baik ketika rafa', nasab, khafd dan jazm, tidak terpengaruh dengan ambil yang memasukinya. Nahwu ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza. Perhatikan hadza ketika menjadi fa'il, ya tetap hadza di rafa'nya itu. Ra'aitu hadza ketika menjadi maf'ul bih, ya tetap hadza. Marartu bi hadza ketika dijarkan dengan huruf khafd, tetap hadza. Maka lafaz hadza mabni. Naam. Al-mas'alah as-sabi'ah yang qasimul bina' ila arba'ati anwa'. Mabni itu terbagi menjadi empat macam. Al-awwal dhammun nahwu haitsu, ats-tsani fathun nahwu aina, ats-tsalits kasr nahwu amsi, ar-rabi' sukun nahwu man wa kam. Haitsu mabni dhamma, aina mabni fathah, amsi mabni kasrah, man dan kam mabni sukun. Nah, baik. Kalau mabni gampang, ya. Lihat saja harokat akhirnya. Kalau yang nampak itu dhammah, ya mabni dhammah. Kalau yang nampak itu fathah, ya mabni fathah. Kalau yang nampak kasrah, mabni kasrah. Kalau yang nampak sukun, ya mabni sukun. Wallahu ta'ala bissawab. Ada pertanyaan, apakah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah hanya terbentuk pada dua kata? Jumlah ismiyah Zaidul Qa'im, jumlah fi'liyah Qa'ma Zaid. Nah, ya itu minimal ya. Nah, dua kalimah ya. Satunya diawali dengan isim, satunya diawali dengan fi'il. Kalau yang diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah, kalau diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Baik. Thank you. Fa'idha dari lafad nikmah bi'sa laisa asa. Apa pendapat Al-Farah dan Kufah tentang asa dan laisa? Apa pendapat Abu Ali Al-Farisi tentang nikmah wa bi'sa wa asa? Apa pendapat Ibnu Sa'ad tentang nikmah wa bi'sa laisa? Nah, karena tidak disebutkan, coba dibaca lagi bahasa lafi'il ya. Dhahaba al-Basriyun wal qaum Al-Kisai min al-Kufiyyin ila anna ni'ma wa bi'sa wa laysa wa asa min fi'l ma'adi liqabulihata at-ta'nis as-sakinah nafu ni'mat wa bi'sa wa laysa wa asa ya. Pendapat Ali Nahwu Basra dan Al-Kisai dari kalangan Ali Nahwu Kufah. Jadi Al-Kisai ini termasuk Ali Nahwu Kufah, tapi tidak sependapat dengan keumuman Ali Nahwu Kufah. Untuk yang ini dia sependapat dengan Ali Nahwu Basra. Yakni nikmah bi'sa laisa asa adalah fi'il madhi. Karena bisa menerima tak-taknis sakinah. Nikmat wa bi'sat wa laisat wa asat. Wa dhahaba al-Farra wal Kufiyyun ila anna ni'ma wa bi'sa isman. Sementara al-Farra dan al-Nahwu Kufah berpendapat bahwasanya ni'ma bi'sa adalah dua isim. Litukhuli khafidja alaihima fi qawli ba'dil Arab, karena masuknya huruf jar padanya di sebagian perkataan Arab. Apa pendapat Al-Farq dan Kufa tentang asa dan laisa? Baik. Jadi untuk yang nikmah dan biksa ini Al-Farq dan Al-Madinahu Kufa tampil ya, nikmah biksa. Untuk yang asa dan laisa mereka sependapat dengan Al-Madinahu Basra ya. Nah, wadhaba Abu Ali Al-Farisi ila anna laysa khafu nafiyin bimanzilati ma'an nafiyah. Ustakan Abu Ali Al-Farisi berpendapat wasnya laysa khurf nafi setara dengan ma'an nafiyah. Apa pendapat Abu Ali Al-Farisi tentang wikma wa bisa? Berarti dia ikut Ali Nahwu Basra ya. Nah, jadi mengapa kok disebutkan satu-satu? Berarti ini orang terpendapat untuk masalah yang ini saja, berarti yang lain ikut gitu ya. Itulah cara mencatat seperti itu. Wa dhahaba Ibnu Sa'ad wal Kufiyyun ila anna asa harfu tarji. Ini berarti ini Ali Nahwu Kufah, asa tadi itu ternyata huruf tarji di manzilatil a'la. Nah, baik, jadi tidak satu orang kemudian dia itu pendapatnya itu sama semua, enggak ya. Satu sisi ikut ini, sisi yang lain ikut itu, begitu ya. Nah, barakallahu. Kecuali kalau kompak Ali Nahwu Basra yang ini, Ali Nahwu Kufah yang itu. Ternyata enggak kompak. Sebagian Ali Nahwu Basra ada yang enggak sependapat dengan teman-temannya sesama Basriyin. Sebagian Ali Nahwu Kufah enggak sependapat dengan teman-temannya yang lain dalam masalah tertentu. Nah, hal-hal semacam ini tak usah perlu dirisaukan, ya. Nah, tidak penting. Pilih saja yang rajih. Sebutkan untuk tambahan faedah saja. Ya. Nah, misalkan tadi itu Al-Kisai dalam masalah nikmah bisa laisa asa sependapat dengan ahli nahwu bashar, padahal dia adalah kufar. Ya. Nah, Abu Ali Al-Farisi juga begitu. Dalam satu permasalahan ini enggak sama dengan ahli nahwu bashar. Untuk laisa dia pilih huruf, ya, bukan fi'il. Berarti yang lain dia beri gabung dengan ahli nahwu bashar, ya. Ibnu As-Sa'ad juga begitu, milih asa sebagai huruf. Berarti yang lainnya na'am, mungkinan dia milih pendapat ahli nahwu bashar. Wallahu ta'ala bissawab. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau itu mahal? Yang pertama, kenali macam-macam isim mabni. Ya. Kalau kalian tahu macam-macam isim mabni, dan tinggal dilihat adakah amil sebelumnya yang memasukinya. Kalau ada amil sebelumnya yang memasukinya, maka dia fi mahal, ya. Nah, fi mahal yarfin atau apa, ya. Contoh kalian tahu bahwa di antara isim mabni itu adalah isim isyarat. Maka dilihat sebelum isim isyarat itu, oh, dhahaba hadha, berarti dhahaba itu fi'il, itu amil. Hadha berarti fa'il. Nah, karena bentuknya adalah isim isyarat yang mabni, maka fi mahalli raf'il, fa'il. Termasuk kalian harus mengenal jumlah-jumlah yang telah disampaikan kemarin, jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Nah, itu yang mengalami i'rab mahalli, karena itu jumlah haliyah, ya, dan yang semisalnya. Coba dilihat kembali macam-macam jumlah itu. Nah, insyaallah kalian tahu itulah mahal. Nah, apa perbedaan al-jumlah al-waqi'ah fi asna'il kalam li bayani sababil jumlati qablaha dengan jumlah tafsiriyah? Kalau al-jumlah al-waqi'ah fi asna'il kalam, namanya alibayani sababin jumlah qoblah, namanya jumlah pendek ta'liliyah, ya. Itu untuk menjelaskan sebab, bukan menjelaskan makna jumlah sebelumnya, tapi menjelaskan sebabnya. Contoh, tamassak bil fadilah fa innaha zinatul uqala'i, berpegang teguhlah dengan akhlak yang utama, karena itu merupakan perhiasan bagi orang yang berakal. Nah, itu menjelaskan sebab mengapa kita disuruh berpegang teguh dengan amalan yang utama atau akhlak yang utama. Nah, karena menjadi perhiasan bagi orang yang bakal, namanya jumlah ta'liliyah. Adapun kalau jumlah tafsiriyah itu menjelaskan makna jumlah sebelumnya. Ya. Contohnya asyartu ilaihi, aku memberi isyarat kepadanya. Ai idhab, yakni pergilah. Maksudnya gini itu apa? Itu pergi. Ya. Nah. Insyaallah beda ya. Enggak menjelaskan sebab jumlah sebelumnya sama menjelaskan makna dari jumlah sebelumnya beda. Kalau sebab sebelumnya ta'liliyah, kalau makna dari jumlah sebelumnya namanya jumlah apa ini? Tafsiriyah. Perbedaan yang kedua, kalau jumlah tafsiriyah itu, nah itu ada huruf tafsirnya, itu ai, nah, ya, ai, gitu, ya. Nah, kalau setelah ai berarti itu adalah jumlah tafsiriyah jika berbentuk jumlah, ya. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, yakni ilham. Sampai di sini kalian merja'ah, ya. Untuk selanjutnya ini harus segera mempersiapkan untuk memfotokopi lagi, ya. Fotokopi lagi. Karena sekali lagi untuk kitab yang kita susun masih dalam proses pengeditan. Nah, apa